ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa qulu bid'atun dalalah wa qulu dalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bahas kitab Bahjatul Qulubil Abrar, masuk kepada al-haditsu tasi asyar, hadis yang ke-19. Masih ada di fotokopian? Sudah habis? Sudah. Baik. Hadis ini pernah kita baca dalam kitab Bulughul Maram, ya, awal-awal. Tapi labas karena ada faedah yang lain. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru ala tajdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matullah alaikum. Yang demikian itu lebih pantas karena tidak akan menyepelekan nikmat Allah atas kalian. Nah, ini kita ketika kita melihat orang yang di bawah kita dan tidak melihat orang yang ada di atas kita, yang demikian lebih pantas. Kenapa? Karena dengan sebab itu, kalian tidak akan menyepelekan, tidak akan meremehkan nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Ya laha min wasiatin nafiatin, wa kalimatin syafiatin, wa fiatin, fahada yadulu al-hassi ala syukrillah. Wahai, sungguh ini merupakan wasiat yang nafiah. Wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bermanfaat. Kalimat syafiah wafiah. Suatu ucapan yang syafi, mencukupi. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada umatnya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bil iktirafi bi ni'amihi, dengan mengakui berbagai kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa tahaddutsi biha, dan membicarakan, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmat yang Rabbmu berikan, fahaddits, maka ucapkan, sebutkan, ingat-ingat, disyariatkan bagi kita untuk menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah biha ala ta'atil mun'im. Dan dorongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon pertolongan untuk bisa mentaati al-mun'im yang memberikan nikmat tersebut. Wa fi'lin jamil asbabi al-mu'ayyanah ala syukri. Dan melakukan seluruh sebab-sebab Rabbul Mu'ayyanah Al-Mu'inah yang bisa membantu kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan berbagai upaya ya, yang bisa membantu kita agar bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syukra lillahi rasul ibadah. Karena sungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasul ibadah. Ya. Kepala pokok dari suatu ibadah. Wa aslul khair, dasar dari suatu kebaikan. Wa wajibun alal ibad, dan suatu kewajiban bagi seorang hamba bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma bil ibad min ni'matin zahiratin wala batinatin khosatin aw amatin illa minallah. Karena tidaklah ada suatu perkara dari seorang hamba, ini yang didapat seorang hamba dari suatu nikmat, baik yang zahir, nikmat yang nampak ya, atau yang batinah, yang tidak nampak ya, kadang kita tidak menyadarinya ya. Baik nikmat yang sifatnya khusus dimiliki seorang, tidak dimiliki yang lainnya, atau nikmat yang sifatnya umum, semua orang mendapatkannya, illa minallah, kecuali nikmat tersebut seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ya'ti bil khairi wal hasanat. Allah lah yang datangkan segala kebaikan ya. Wa yadfa'u su'a was sayi'at, yang menolak berbagai kejelekan dan sayi'ah. Fa yastahiqu ayyabdul lahu al ibadu min syukri matasiru ilahi aqwam wahum. Maka sangat pantas ya bagi seorang hamba dia untuk bersungguh-sungguh ya, untuk bersyukur pada Allah dengan apa yang bisa menyampaikan, dengan berbagai kekuatan, kemampuan yang bisa ya, menyampaikan kepada rasa syukur tersebut. Harus berupaya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan apa saja. Wal abdi ayas abikuli wasilatin tusilhu wa tu'inhu ala syukri. Wajib bagi seorang hamba untuk berusaha menggunakan seluruh wasilah, seluruh perantara yang bisa menyampaikannya untuk bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan seluruh wasilah yang bisa membantunya untuk bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Perkara syukur itu bukan perkara yang remeh. Ya. Ya. Karena seorang hamba, ya, pernah anak katakan di sana di masjid Al-Asari, dua perkara saja perkaranya. Imma nikmah, imma musibah. Ya. Kita itu hidup tuh mesti ngalami dua hal. Kalau enggak mendapatkan nikmat, ya musibah sudah. Kalau mendapatkan nikmat, bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, bersabar. Perkara sangat penting. Arti masalah syukur itu sebut. Wa qad arsyada sallallahu alaihi wasallam ila hadzal dawa al-azib. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan, memberikan petunjuk kepada kita kepada hadzal dawa al-azib, kepada suatu obat yang sangat menakjubkan ya. Wasababu al-qawi li syukri ni'amillahi. Dan sebab yang sangat kuat, yang sangat besar, yang bisa mengantarkan kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun bukan sekadar memerintahkan kita bersyukur, memberikan cara. Nih, supaya kalian pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayal hadu al-'abdu fi kulli waqtin. Yaitu seorang hamba dia menoleh, melihat ya, di setiap waktunya, man huwa dunahu fil aqli wan nasab wal mal wa asnafin ni'am. Seorang hamba hendaklah dia melihat ya, di seluruh waktunya, orang yang berada di bawahnya dalam masalah akal, kemampuan berpikir ya, nasab nasab keturunannya, hartanya, dan berbagai jenis kenikmatan yang lainnya. ini. Famata istadama hadzal nazar ittarahu ila kasrati syukri rabbih wa san alaihi. Maka ketika dia terus menerus melihat seperti ini, melihat senantiasa orang yang ada di bawahnya dalam masalah kenikmatan, maka otomatis ya dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah otomatis. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu. Karena dia senantiasa terus menerus melihat orang lain, orang banyak senantiasa berada di bawahnya. Bidarajatin fi hadzal awsaf. Dalam berbagai nikmat tersebut. Ini ternyata lebih baik saya. Oh ini ternyata Masya Allah lebih apa nikmat lebih banyak saya mendapatkannya. Oh ini masih di bawah saya ini. Dalam masalah kenikmatan. Ya. Sehingga dia banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatamanna katsirun minhum ayasila ila qaribin mimma utihi min afiyati wa malin wa rizqin wa khalqin wa khuluqin. Sehingga ketika dia melihat orang-orang yang berada di bawah dia dalam berbagai kenikmatan, ya. Dan dia melihat banyak orang berharap, berangan-angan, ya. Bisa mendapatkan apa yang dia miliki, ha? Dari afiah, kesehatan, ya. Harta, rezeki, khalqin itu keadaan tubuh, wa khuluqin akhlak, fayahmadullah ala zalika hamdan kathiron, maka dia pun akan muji Allah Subhanahu wa taala hamdan kathiron, dengan pujian yang banyak. Wa yaqul alhamdulillahillazi an'ama alayya wa fadallani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Maka dia pun akan mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan berbagai nikmatnya padaku. Wa fadallani, dan telah melebihkanku atas kebaikan manusia dengan berbagai kelebihan. Otomatis ketika kita ngerasa badan kurang sehat, lihat, Masya Allah, kita cuma sekedar kena asam urat, yang lain kena stroke. Nah, kita yakin orang yang kena stroke ini pengen kayak kita sehat, masih bisa jalan walaupun mungkin sakit kakinya. Dengan terus-menerus dia melihat orang-orang yang di bawah dan masih, secara otomatis dia akan banyak bersyukur. Alhamdulillah Allah, saya masih bisa begini, saya bisa ini, saya masih bisa dapatkan ini, yang lain masih belum tentu. Nah, yang duru ila khalqin katsirin miman sulibu uqulahum, dia melihat kepada orang yang banyak sulibu uqulahum, akal mereka terpenjara. Ya, maksudnya kata terpenjara apa? Ya, Masya Allah, antum kalau melihat kadang ya, lihat orang, Masya Allah, orang sekolahnya masih tinggi, tapi akalnya kok kayak nggak jalan. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat baik, enggan. Diperingatkan dengan perkara yang apa, ancaman dari Allah, tidak takut. Akal terpenjara. Orang ini kelihatannya pintar, tapi kok masa kayak gini aja nggak paham? Masa masih minta kepada selain Allah? Aneh. Masa nggak paham sih? Terpenjara akalnya, sulibu, terikat. Berapa banyak dia melihat orang yang terikat akalnya. Fayahmadu rabbahu ala kamal akal. Maka dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, masih berikan hidayah. Akal saya enggak jumud, enggak terikat, ya. Masih mau disuruh salat masih mau, alhamdulillah. Disuruh mendengarkan, membaca Al-Qur'an, hadis masih mau. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh, ya. Namanya akal ketika Allah berikan hidayah dengan orang akal yang terikat akalnya, bukan perkara yang remeh. Mungkin orang banyak yang pandai, tapi belum tentu akalnya terurai. Bisa jadi akalnya terikat. macet sudah. Seperti itu. Wa syahidu 'alaman katsiran laisa lahum hutun mudakharun wala masakinu ya'wuna ilaiha wa huwa mutmainun fi maskanihi wasa'un 'alaihi rizquhu. Dia melihat di lingkungan dia banyak orang yang tidak mampu untuk memberi makan mudakhir ini, tiap hari bisa ngasih makan keluarganya. Tidak semua orang tiap hari mampu mendapatkan maisyah untuk kasih makan keluarganya. Dia melihat tidak semua orang memiliki tempat tinggal, ada yang tinggalnya di kolong jembatan, di masjid-masjid, di kendaraan dan sebagainya. Dalam keadaan dia, alhamdulillah tenang. Keluarga masih bisa makan. Ya, walaupun lima tempe, alhamdulillah. Masih bisa tinggal di rumah yang layak. Tidak kepanasan, tidak kehujanan, walaupun kontrak misalkan. Ini. Karena munculkan sikap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau memandang seperti itu. Wa yara khalqan katsiran qad ibtulu bi anwa'il amrad. Dan dia melihat khalqan manusia banyak yang mereka diuji dengan berbagai jenis penyakit. Wa asnafil asqam. Berbagai jenis sama penyakit lah. Nah. Wa huwa mu'afan min zalik. Dalam keadaan dia masya Allah sehat. Apapun sakit, ya yang lain masih lebih banyak. Tetangga saya kena ini, kena ini, kena ini. Alhamdulillah, cuma satu jenis misalkan. Musarbalun bil afiyah. Musarbalun bil afiyah. Gemuk dan gemuknya sehat. Masya Allah. Yang lain kurus-kurus. Kurusnya penyakitan. Alhamdulillah. Masya Allah. Al-afiyah. Salam. Kita, alhamdulillah, si gemuk dan sehat lagi gemuknya. Wa syahidu khalqan katsiran qad tulu bi bala'in afdha min zalika. Dia melihat banyak manusia diuji dengan yang lebih mengerikan dari itu. Masih kecil kena kelainan jantung. Kasihan sekali. Masih kecil apa harus cuci darah, masih baru umur 2 tahun dan sebagainya. Ya Allah, diuji dan ujian yang berat, sehingga kita ketika melihat orang-orang yang berada di bawah kita dalam masalah itu akan munculkan sikap syukur pada kita. Alhamdulillah Allah, saya cuma gini. Kalau sampai kayak gitu belum tentu sanggup ya. Bahkan mereka bisa jadi mereka diuji dengan yang lebih parah dari itu. Bi ini harafid din. Menyimpang dari agama dan ini lebih parah. Wal wukufil qaduratil ma'asi. Terjatuh di dalam lembah kemaksiatan. Wallahu qad hafadahu minha. O min kasir minha. Dan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaganya dari berbagai penyimpangan dan kejahatan tersebut, atau telah menjaganya dari banyak penyimpangan tersebut. Wa ta'ammal unasan katsirina qad istawla 'alaihimul hammu wa malaqahumul haznu wal wasawis wa dhiku sadr. Dia memperhatikan banyak manusia yang mereka dikuasai oleh alham, kesedihan, gundah gulana, was-was. Orang hidupnya kelihatannya sedih, murung terus, was-was terus. Wadhiku sadr, sempit dadanya. Sedikit tersinggung. Sedikit enggak puas. Sedikit iri, sedikit bayangkan kalau orang seperti itu udah sempit dada. Thumma yanduru ila afiyatihi min hadad da. Kemudian dia melihat dirinya yang mendapatkan afiah, keselamatan dari penyakit seperti itu. Wa minatullah alaihi birahatil qalb, dan nikmat Allah yang Allah berikan padanya birahatil qalb, dengan hati yang lapang. Allah berikan padanya hati yang lapang. Hatta rubama kana faqiran yafuqu bihadzal ni'mah ni'matil qana'ah warahatil qalb kasiran minal agniya. Bahkan terkadang bisa jadi kita ditimpa fakir, ditimpa kemiskinan, ya, melebihi orang yang mendapatkan, yang lain mendapatkan nikmat, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, hati kita, nikmat qanaah wa rahatil qalb. Qanaah, merasa cukup, dan rohah, hati yang lapang, hati yang tenang. Lebih banyak dari orang-orang kaya. Wah, ini lebih mulia, lebih besar, ya. Yang namanya nikmat itu ketika bukan banyaknya harta, tapi ketika banyaknya qanaah, merasa cukup dan hati yang lapang. Sudah, masyaallah. Summa man ubtulya bi syai'in min hadzal umur yajidu 'alaman katsiran a'dhamu minhu wa ashadu musibatan fayahmadullah ala wujudil afiyah wa ala tahfifil bala fa innahu ma min makruhin illa yujadu makruhun a'dham minha. Kemudian orang yang timpa dengan suatu musibah, bisa jadi dia mendapatkan musibah, man. Maka dia akan mendapatkan, ya, di alam ini banyak orang yang musibahnya lebih besar dari kita. Kalau kita sedang ditimpa musibah, jangan sedih, jangan pesimis. Kita akan dapati orang yang lebih besar musibahnya dari kita. Maka ini akan menjadikan orang bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena wujudul afiyah, keselamatan yang dapatkan dibandingkan dengan musibah yang diterima orang lain. Wala takhfifil bala, dia akan merasa diringankan musibah yang dia dapat. Ya. Ingat, obat ketika melihat musibah, mendapatkan musibah, di antaranya lihat orang lain yang mendapatkan musibah lebih besar. Dan kita meyakini ada orang lain yang musibahnya lebih besar daripada kita. Ini akan memunculkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tahu tidak ada suatu makruh, perkara yang jelek, kecuali ada kejelekan yang lebih besar dari itu. Tidak ada suatu yang tidak disukai oleh kita, ada suatu yang lebih besar yang menimpa orang lain yang lebih besar. Hal yang apa, perkara yang tidak disukai tersebut. Faman wufiqa lil ihtida bi hadzal hajji alladzi arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajal syukruhu fi quwatin wa namwin. Maka barang siapa yang mendapatkan taufik, ini yang susah. Barang siapa yang mendapatkan taufik terhadap hidayah ini, yaitu hidayah yang telah diberikan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mau melihat orang yang berada di bawah kita dalam masalah nikmat, maka syukur dia terhadap Allah akan semakin kuat dan akan terus tumbuh. Walam tajal ni'amullah alaihi tatra wa tawalla, senantiasa nikmat Allah Subhanahu wa taala ada terus mengelilingi atau menemui dia. Waman akasa al-qadiyah fartafa nadruhu wa sara yanduru ila man huwa faqahu fil afiyah wal mal warizq wa tawabi' zalika fa innahu la budda ayazdari ni'matullah. Tetapi kalau kebalikannya, wal iyadzu billah, dia lihat pandangannya ke atas, ini melihat orang yang lebih banyak nikmatnya, melihat orang yang ada di atasnya dalam masalah kesehatan, dalam masalah harta, rezeki, dan yang mengikutinya, maka mesti dia akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Wa yaqfadu syukra, maka akan hilang rasa syukur dia. Wa yaqfadu syukruhu, hilang syukur dia terhadap Allah. Wa mata faqada asyukr. Ah, ini yang bahaya. Dan ketika syukur seorang terhadap Allah hilang, tidak mau bersyukur, tarohalat anhu an-ni'am, maka akan pergi kenikmatan darinya. Nah ini, kenapa pentingnya hadis ini? Kenapa pentingnya kita melihat orang yang di bawah kita dalam masalah nikmat? Kenapa? Ketika kita melihat orang yang di atas kita dalam masalah nikmat, masya Allah ini lebih kaya, lebih sehat, lebih pintar, lebih dan sebagainya, muncul sikap meremehkan nikmat Allah yang diberikan pada kita. Kalau ada sifat atau muncul sifat atau sikap meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, maka dia tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau bersyukur, hilang sudah nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Wa tasabaqat ilaihi aniqam. Maka yang datang kepadanya adalah aniqam, kesengsaraan. Wa amtuhina bil ghammi al mulazim wal hizni ad daim, maka dia pun akan tertimpa kesedihan yang terus menerus. Gham, murung, sama dengan al hazan mananya, kesedihan, kemurungan yang terus menerus. Wa tasakhut lima huwa fi min al khair, akan marah terhadap kebaikan. Wa adamu ridha billahi rabban wa mudabbiran, tidak adanya keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah, Allah sebut adalah Rabb yang menciptakan dia, melihara dia, mudabbiran yang melihara dia. Wa dzalika dararun fid din wa dunya. Kalau sudah seperti itu, ini kejelekan di pada agama dan dunia dia. Wa husran mubin, dan kerugian yang nyata. Awal dari apa? Dari tidak mau melihat orang yang berada di bawahnya dalam masalah nikmat. Wa'lam anna man tafakkara fi kasrati ni'amillah wa tafattana li ala'illahi az-zahirah wal batinah wa anahu la wasilata lahu ilaiha illa mahdun fadlillah wa ihsanihi wa ana jinsan min ni'amillahi la yaqdiru al-'abdu 'ala ihsahi wa ta'daduhu fadlan an jami'il ajnas fadlan an syukriha fa innahu yadturu ila al-i'tirafu at-tami bin ni'am. Ketahuilah, barang siapa yang banyak bertafakur, memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan atafattun, melihat, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin, wa annahu la wasilata lahu ilaiha, dan dia melihat tidak ada yang bisa sampai kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala illa mahdun fadlullah wa isani, kecuali memang murni karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau bertafakur melihat nikmat Allah, ciptaan Allah, ya, maka dia akan mengambil kesimpulan bahwasanya semua itu didapat karena apa? Karena murni, ya, keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah. Bukan karena kehebatan dirinya atau siapapun. Wa ana jinsan min ni'amillahi la yaqtirul 'abdu 'ala ishahi wa ta'dadu. Demikian juga bahwasanya jinsan, ya, tubuh kita seorang, ya, bagian dari nikmat Allah yang seorang hamba tidak mampu untuk membatasinya. Dan nikmat yang ada padanya, fadlan an jamil ajnas, terlebih pada apa, ajnas atau badan-badan atau makhluk-makhluk yang lainnya. Fadlan an syukriha, artinya kita, ya, ketika ada satu makhluk, ya, baik benda mati atau hidup, ya, tidak ada mampu seorang pun ya untuk memberikan kebaikan nikmat kecuali memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita ingin memberikan kebaikan bagi seluruh. Fadlan an syukriha, terlebih untuk mensyukurinya. Fa innahu yadru ila i'tirafi at-tami bin ni'am. Maka sangat butuh untuk mengakui dengan berbagai kesempurnaan nikmat ini. Wa kasratis sana 'ala Allah, dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastahya min rabbihi ayasta'in bi sa'in min ni'amhi ala ma la yuhibbu wa yardahu. Dan hendaknya kita banyak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayasta'inu bi sa'in, ketika kita banyak menggunakan nikmat Allah tersebut untuk perkara yang tidak Allah cintai dan ridhoi. Hendaknya kita banyak malu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat-Nya pada kita, ternyata nikmat tersebut kita gunakan ya untuk perkara yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajaballahu al-haya min rabbihi alladhi huwa min afdhali syu'abil iman. Dan ketika seorang banyak atau malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan afdol su'abil iman, seutama-utama cabang keimanan. Fastahya min rabbihi ayyaru haitsu nahahu, maka dia pun akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihatnya melakukan suatu perkara yang Allah telah melarangnya. Aw yaftidahu haitsu amaru, atau dia melalaikan suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah merintahkannya, akan muncul sikap malu. Walamma kana asyukru madar khair wa anwa wa unwanahu, maka takala rasa syukur itu merupakan madar khair, tempat kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubatin. Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya aku mencintai wahai Mu'adz, maka janganlah engkau meninggalkan untuk mengucapkan di akhir salatmu, ini sebelum salam ya, di setiap akhir salat, di ujung salatmu, salat wajibmu, itu ucapan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, untuk mengucapkan doa ini. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Wa kana yaqul Allahumma ij'alni laka syakaran laka zakaran, Allahumma ij'alni udhimu syukraka wa ukthiru zikraka wa atba'u nushaka wa ahfadu wasiyataka. Demikian juga doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni laka syakaran, ya Allah jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur kepadamu, hamba yang banyak mengingatmu, dan menjadikan aku hamba yang udhimu syukraka, perbesar rasa syukur padamu, memperbanyak mengingatmu, mengikuti nasihatmu, dan menjaga wasiatmu. Naam. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, yang diantaranya adalah hendak kita memperbanyak rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tarafa a'dhamu syakirina bil ajiz an syukri ni'amullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Dan sungguh orang yang paling banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah mengaku, ini Rasulullah, bahwasanya beliau merasa lemah ya untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah aja orang yang paling banyak bersyukur masih merasa kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La uhsi sana'an 'alaika." Sungguh aku tidak mampu untuk memuji engkau. Kama anta asnaita 'ala nafsika, sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Tidak mampu. Karena memang tidak mungkin kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu enggak? Tidak mungkin mampu. Kenapa? Bagaimana mungkin mampu? Wong kita menghitung nikmat aja enggak mampu. Ya. Kalau nikmat dari Allah saja kita tidak mampu untuk menghitungnya, ini lebih-lebih untuk mensyukurinya. Kalau saja ada nikmat 100 misalkan, belum tentu orang mampu untuk bersyukur atas 100 nikmat tersebut. Ada yang 50, ada yang 60. Lebih-lebih nikmatnya saja sudah enggak kehitung, apalagi untuk mensyukurinya. Namaul alam bisawab ala kulli hal. Kesimpulan dari hadis tersebut adalah hendaknya kita memperhatikan masalah syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya adalah hendaknya melihat orang-orang yang berada di bawah kita dalam masalah kenikmatan. Orang yang lebih miskin dari kita, orang yang lebih bodoh dari kita, orang yang lebih apa, yang sakitnya lebih parah dari kita, segala hal, sehingga itu akan memunculkan sikap bersyukur pada nikmat Allah, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tambah nikmat tersebut. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Kita cukup sampai sini. Insyaallah dan pada Isya ana ada berbicara sebentar masalah daurah. Yohananya ini mungkin jangan pulang dulu. Sebenarnya aku mau